الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari membahas adab yang ke-8 yaitu apa kesimpulannya indak ya ikhraq adab yang ke-8 bermuamalah dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang mulia di antaranya menyebarluaskan salam nah menunjukkan wajah yang berseri-seri kepada mereka insaf izar kelemah lembut yang semuanya ikhwanifillah intinya pada bab badrul ma'ruf wakaful adha yaitu berusaha untuk memberikan kebaikan dan menahan dari menyakiti dan mengganggu. Ini kesimpulan dari apa? Seorang ketika bermuamalah kepada manusia dia mengusahakan perkara-perkara yang baik dan badrul ma'ruf dan memberikan hal yang bagus, memberikan makan dan memberikan salam izar dan insaf. Nah, wakaful adza dan menahan diri dari menyakiti dan mengganggu. Nah, taib menahan diri dari amarah. Nah, dan seterusnya dari hal-hal yang dianjurkan dalam Islam. Taib. Sebelum kita masuk pada adab yang ke-9, ada yang pertama apa Siddiq? Adab yang pertama agar tidak lupa. Hayatul ilmi mudzakaratu. Hidupnya ilmu adalah dengan apa? Mudzakarah, mengingat, mengulang kembali. Yang pertama hendak baik. Naam, yaitu muraqabah. Senantiasa hendaknya menjaga naam muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Mukasha. Naam, hendaknya menjaga ilmu yang dimiliki sebagaimana para salaf menjaganya. Ketiga, yakni hendaknya berhias dengan sifat zuhud. Nah, yang keempat hendak hasan. Sudah zuhud terhadap dunia sudah ketiga. Yang keempat apa ngambil bar? Nah, membersihkan ilmunya dari apa niatan-niatan buruk untuk mencapai apa tujuan-tujuan duniawi. Karena ini merusak hatinya. Kalau sampai termasuki dalam niatan seorang penuntut ilmu, terlebih lagi seorang alim, untuk mendapatkan dengan ilmunya perkara-perkara duniawi, maka ini musibah. Nah, kemudian yang kelima apa Muhammad? Membersihkan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang hina. Baik. Kemudian yang keenam apa Arif? Menjaga syiar-syiar Islam. Baik. Yang ketujuh, akhana wahyu. Nah, hendaknya dia menjaga perkara-perkara sunnah, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan. Kemudian yang kedelapan, tentang muamalah dengan makarimul akhlak. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk kepada poin yang kesembilan. Atas qala Imam Ibn Jama'ah rahimahullahu ta'ala an yutahhira batinahu wa zahirahu minal akhlaqir radhi'ah. Hendaknya dia membersihkan batin dan zahirnya dari akhlak-akhlak yang buruk. Ini kebalikan dari yang kedelapan, kalau yang kemarin kedelapan dia hendaknya apa? Menghiasi dengan makarimul akhlak, dan sekarang kebalikannya. Nah, hendaknya membersihkan batin dan zahirnya dari apa? Akhlak-akhlak yang buruk. Wa yu'ammiruhu bil akhlaqil mardiyah, dan hendaknya dia memakmurkan batin dan zahirnya dengan akhlak-akhlak yang diridhai. Maksudnya yu'ammirahu yaitu mengisi. Dia isi dirinya baik zahir maupun batin dengan akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita hidup ikhwan fillah kecuali dalam usaha untuk mendapatkan keridhaannya. Maka di antara jalannya ya mengusahakan akhlak-akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala agar ada pada diri kita. Famin al-akhlaqi radhi'ah al-ghillu wal hasad. Dan di antara akhlak-akhlak yang buruk yaitu al-ghillu wal hasad. Sifat yang buruk adalah al-ghil. Nah, kedengkian. Wal hasad, dan keduanya ini na'am sangat dekat maknanya. Al-ghillu wal hasad. Na'am, kedengkian dan hasad. Yang telah kita lewati akan itulah dalam banyak pertemuan, dan juga telah kita dengar dalam banyak majlis. Dan dalam banyak muhadharah para ulama, peringatan dari sifat yang sangat buruk ini, yaitu sifat hasad. Apa pengertian hasad, Indaki Ahmad? Karahatu? Naam. Karahiyatu ma'an amallahu naam biha 'alal ghair aw bihi. Naam, karahiyatu ma'an amallahu bihi 'alal ghair. Yaitu perasaan tidak suka terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala na'am berikan kepada orang lain. Jadi hasad ikhwanillah, perasaan tidak suka terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Ini dinamakan hasad. Dan yang paling parahnya kalau dia sampai apa? Taman mizawalil ni'mah anil ghair. Sampai dia berangan-angan hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. Yang terkadang sebagian orang ikhwanifillah menganggap hasad itu yang kedua ini toh, yaitu tatkala seorang berangan-angan agar nikmat itu hilang dari orang lain. Ini baru hasad, padahal ini adalah apa? Puncak dari hasad. Yang paling parahnya kalau sampai apa? Berangan-angan ingin nikmat itu hilang. Dan sekedar perasaan tidak suka ini sudah masuk dalam hasad. Maka berhati-hati. Berhati-hati dari sifat ini. Sifat yang menjadikan iblis terusir dan dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mau sujud kepada Adam, di antara sebabnya karena hasad. sifat yang menjadikan terjadinya pembunuhan pertama kali di muka bumi, ya hasad. Fatul alaihi menabak abnai Adam. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada nabinya, fatul alaihi menabak abnai Adam fil haq idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Bacakanlah wahai Nabi tentang kisah dua anak Adam. Tatkala keduanya melakukan penyembelihan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, kemudian yang satunya diterima dan satunya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ikhwanillah yang mawas diri, tentunya tatkala amalan tidak diterima, ya dia mengembalikan kepada dirinya sendiri, oh ada yang cacat pada diriku, harus aku perbaiki. Tapi ini tidak. Tatkala saudaranya kok diterima naam kurbannya, malah dia benci, dia hasad. Naam, dan mengatakan la aqtulan, nak sungguh aku akan membunuhmu, tidak terima kalau saudaranya mendapatkan nikmat diterima ibadahnya. Maka dia jawab, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Dan ini jawaban yang seharusnya menjadikan dia berhenti dari hasad, tapi tidak. Tetap dia apa? Membunuh saudaranya tersebut. Sehingga dengan sebab itu dia memikul semua dosa-dosa pembunuhan al-Fanikillah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah darah tertumpah di muka bumi ini, pembunuhan terjadi di muka bumi ini, kecuali nah, salah satu dari anak Adam tersebut memikul dosanya. Fa innahu awwalu man sannal qatl, karena sebenarnya dia orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan walinya. Apa sebabnya? Hasad. Nah, dan jangan seseorang ikhwanillah beranggapan hasad itu hanya ada pada orang-orang jelek. Bahkan di antara lapangan yang subur tumbuhnya hasad ikhwanillah, yaitu di kalangan para penuntut ilmu. Nah, ini lahan subur tumbuhnya hasad di antara para penuntut ilmu dan para ulama. Sebagaimana diperingatkan oleh para salaf kita ridwanullah alaihim. Kenapa? Dikarenakan ilmu ikhwanillah perkara yang menjadikan manusia apa? Manusia merujuk kepadanya. Sebagaimana juga nah, tempat tumbuhnya hasad yang sangat subur bagi para di antara para pedagang. Kenapa? Karena para pedagang tempat kembalinya manusia pada urusan-urusan duniawi. Sedangkan ilmu tempat kembalinya manusia pada urusan-urusan akhirat mereka. Sehingga pada kedua golongan ini ikhwanillah hasad na'am tumbuh dengan subur. Makanya hampir tidak kita dapati kitab-kitab yang menyebutkan tentang ada para penuntut ilmu kecuali apa? Mereka memperingatkan dari sifat hasad. Hati-hati. Lakannya itulah Syekh Al-Islam mengatakan ma khala jasadun minal hasad, atau yang lainnya, ma khala jasadun minal hasad, tidak ada satu jasad pun yang kosong dari apa? Penyakit hasad ini. Akan tapi ada yang banyak mendominasi, ada yang sedikit dan berusaha untuk apa? Dipendam dan dihilangkan. Oleh karena itulah dalam kelanjutan perkataan tadi, walakinnal karima apa? Yukhfi wal la'ima yubdi. Kalau kita katakan diri kita kosong dari hasad, enggak yakin dengan itu, bahkan bohong. Kan terkadang apa muncul, enggak senang ketika ada orang lain mendapatkan nikmat. Ini sudah hasad. Akan tapi orang-orang yang karim, walakinnal karim, orang-orang yang mulia, yukhfi, dia berusaha untuk menyembunyikan dan menghilangkannya. Walaima yubdi, dan orang-orang yang buruk akan apa? Menunjukkan hasadnya. Ditunjukkan hasad terkadang dengan apa? Ungkapan yang jelek. Nah, temannya misalnya memiliki naam baju baru dalam perkara dunia misalnya. Nah, baju kaki juga. Nah, padahal dia kepengen sebenarnya. Ini termasuk bentuk hasad yang jelas. Nah, tayyib. Temannya nah mampu menambah hafalan. Nah, dia itu paling biar dapat hadiah. Ini ungkapan-ungkapan muncul karena apa? Sesuatu yang tersembunyi tidak senang. Tidak senang pada diri terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudaranya, maka hati-hati ya. Intabih. Nah, kalau kita sudah tahu bahwasanya tidak ada jasad yang kosong dari hasad, ini secara mayoritas, maka jadilah kita sebagai al-karim, orang-orang yang mulia yang berusaha untuk memupus hasad yang ada pada diri kita. Dan kalam dari para salaf afanifillah banyak yang menunjukkan tentang apa buruknya sifat ini. Disebutkan dalam Ayunul Akhbar Khanifillah Naam bahwasanya Abdul Malik rahimahullah ta'ala berkata kepada Al-Hajjaj Ibn Yusuf, ini seorang yang dikenal dengan kezalimannya, bahkan ada khilaf apakah dia kafir atau masih muslim. Namun yang raja Khanifillah, dia masih muslim tapi zalim, sangat zalim. Betapa banyak para ulama yang apa yang wafat dengan sebab dia. Dikatakan oleh Abdul Malik, innahu laysa min ahadin illa wa huwa ya'rifu 'aiba nafsihi fa'ib nafsa. Nah, sebenarnya tidak ada seorang pun kecuali dia mengetahui aib dirinya sendiri, maka na'am sebutkan aib dirimu sendiri. Qala a'tini ya amiral mu'minin. Karena hanya saat itu hanya sebagai apa? Amir yang diperintahkan dalam keadaan demikian kedzalimannya luar biasa. Apalagi kalau sampai menjadi khalifah. Qala a'tini ya amiral mu'minin, maafkanlah aku wahai amiral mu'minin. Qala taf'alanna. Sungguh engkau Naam akan melakukannya, dalam artian lakukan untuk apa? Sebutkan aib dirimu sendiri. Maka qala ana lajujul haqudun hasud. Naam, aku ini adalah seorang yang apa? Yang lajuj. Naam, kemungkinan diinginkan adalah apa? Yang naam banyak mengingkari janji. Cuman syahidnya qanifilah haqudun hasud, yaitu sangat pendengki dan penghasad. Qala Abdul Malik, ma fi syaitani syarrun mimman dzakarta. Tidak ada pada syaitan sesuatu yang lebih buruk daripada yang kau sebutkan. Dan memang inilah yang menjadikan apa? Syaitan na'am membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, hasad terhadap Adam. Dengki. Nah, dan kalau seseorang merasa aman dari hasad afanifillah, maka nah, dia sangat keliru. Sangat keliru. Nah, oleh karena itulah kita nah, diperintahkan afanifillah untuk apa? Meminta perlindungan dari syarri hasidin idha hasad. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Alaq. Naam. Baik. Dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian apa? Syahidnya apa wahyu? Ya tidak ngantuk. Nah, itu. Baik. Apa terusannya? Belum. Apa? Amin syarri nafathati fil 'uqad. Naam. Amin syarri hasidin idza hasad. Baik. Sampai-sampai disebutkan dalam bait yang bagus, ikhwanillah. Hasadul fata idza lam yanalu sa'yahu fal qaumu a'da'un lahu wa khusumu. Qadara'iril hasana'i kulna liwajhiha hasadan wa dhulman innahu ladhamim. Mengisahkan tentang keadaan kebanyakan manusia. Hasadul fata, mereka menghasadi seorang pemuda idza lam yanalu sa'yahu, apabila mereka tidak mampu untuk mendapatkan apa yang diusahakan oleh orang tadi. Sama-sama berusaha tapi dia dapat, aku kok enggak. Hasad. Fal qaumu a'da'un lahu wa khusumu. Nah, sebab kaum itu memiliki apa? Musuh-musuh dan orang yang membencinya. Kandara iril hasna kulna liwajhiha hasadan wa zulman innahu lazamimu. Seperti apa? Dara'ir, yaitu para wanita-wanita naam yang dimadu. Naam. Baik, mereka mengatakan kepada apa? Madunya, naam, dengan penuh kehasadan dan kedzaliman, kamu ini jelek, padahal naam bagus. Dia jelek. Naam. Payor pesek mungkin, padahal bagus. Ini hasad. Nah, inilah dosa yang pertama kali di langit dan pertama kali di muka bumi. Nah, awalul dzanbin usyallahu bihi fis sama', yakni hasada iblis Adam. Wa awalul dzanbin usyallahu bihi fil ard, yakni hasadu ibni Adam akhahu hatta qatalah. Dan yang diperbolehkan bagi seorang mukmin afanillah nam adalah ghibtah. Itu pun ghibtah yang terpuji pada hal-hal yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis la hasada illa fitnatain. Ini ghibtah yang terpuji. Tidak ada hasad, maksudnya tidak ada ghibtah, yaitu berusaha untuk apa atau berangan-angan memiliki sebagaimana yang dimiliki oleh saudaranya tanpa ada kebencian. Ini namanya ghibtah. Ini dan tidaklah terpuji kecuali pada dua perkara. Rajulun atahullahu ilman. Yang pertama, pada seorang laki-laki yang diberi oleh Allah al-ilman, dalam sebagian riwayat hikmah. Nah, dan dia ajarkan kepada manusia, dia beramal sendiri dan mengajarkan kepada manusia. Ini butuh untuk apa kita berangan-angan seperti itu. Kemudian yang kedua, wa rasulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Seorang yang diberi harta banyak kemudian dia apa? Infakkan. Nah, sehingga apa? Habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita apa? Ghibtah. Ingin untuk seperti itu. Tapi kalau hasad apa nih pilih perasaan tidak suka, ini terlarang. Dan hasad sifat orang-orang munafik, sedangkan ghibtah orang-orang yang beriman karena menunjukkan semangat dia untuk apa? Baik. Sebagaimana dikatakan oleh Fudhal bin Iyad dalam Hilyah, al-ghibtatu minal iman wal hasadu minan nifaq wal mu'minu yaghbitu wa la yahsud. Ini ghibtah itu merupakan bagian dari iman. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan kebaikan sebagaimana saudaranya mendapatkan kebaikan, sehingga inilah yang masuk dalam keumuman firman Allah, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah, bersegera menuju pengampunan Allah dan surga. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ghibtah terhadap saudaranya yang menghafal Al-Quran, ghibtah terhadap saudaranya yang mampu memahami ilm, ghibtah terhadap saudaranya yang bisa istiqamah dalam menuntut ilm. Ini menunjukkan keimanan. Tapi hasad termasuk bagian dari nifaq. Wal hasadu minan nifaq, dan hasad itu termasuk dari kemunafikan. Nah, baik, kenapa panifina? Karena mbak dohirnya seakan bersama tapi hatinya membenci dan ingin apa, berangan-angan nikmat saudaranya hilang. Wal'iyadzubillah. Wal mu'minu yaghbitu wa la yahsud. Seorang mukmin itu dia apa, akan berbuat ghibtah dan tidak apa, hasad. Ini seharusnya. Wal munafiqu yahsudu wa la yaghbit. Dan seorang munafik itu nah, dia hasad dan tidak punya ghibtah. Nah, keperhatikan keadaan orang-orang munafikin. Mereka sangat hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tapi apa? Mereka tidak mau menempuh apa? Jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Karena hasad yang mendominasi. Barakallahu fikum. Na'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu al-afiyata wa salamah walhamdulillah.